Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan masalah yang kedua yang merupakan masalah terakhir di bab ar-rahn, tentang hukum-hukum yang terkait dengan rahn. Coba kita kembali lagi ke al-khamis, yang kelima, untuk lebih memperdalam dengan tambahan contoh. La yajuzu lil murtahini al-intifa'u bir-rahn. Tidak boleh bagi al-murtahin. Siapa al-murtahin? Sudah ajarkan ada dua istilah yang harus dibedakan, ar-rahin dan al-murtahin. Al-murtahin adalah pemegang barang gadai. Siapa pemegang barang gadai? Yang mengutangi. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa barang yang digadaikan itu disimpan di pihak yang mengutangi, yang punya hak yang harus dilunasi, dia yang memegang barang gadaian itu. Jelas? Dia yang memegang. Jika itu rumah misalkan, berarti kuncinya dia yang megang. Jika itu mobil, berarti mobilnya dia yang megang, surat-suratnya. Ya, dia megang motor juga begitu. Hewan berarti dia megang sama dia gitu. Nah. Tayyib. Nah. Boleh jadi, kata ulama, boleh jadi terjadi kesepakatan antara yang berutang dengan yang mengutangi, bahwa barang gadaian itu almarhun, barang gadaian namanya almarhun. Ya, almarhun, barang gadaian itu dipegang oleh pihak ketiga yang dipercaya, yang disepakati. Boleh jadi jika keduanya sepakat, ada pihak ketiga yang memegangnya, ya. Jadi bukan dipegang oleh al-murtahin yang punya hak, tetapi di pihak ketiga. Baik, jadi istilah ini dia diingat, ar-rahn itu gadai. Nah, akad-akad gadai itu, ya, amalan itu, muamalah itu namanya rahn. Penggadaian barang, barang yang digadai namanya almarhun. Pada asalnya barang gadai itu dipegang oleh almurtahin, yaitu pemilik hak yang mengutangi. Ya, kemudian yang menggadaikan hartanya sebagai jaminan utangnya, yang berutang adalah ar-rahin. Almarhun statusnya sebagai barang gadai, tetapi dari segi kepemilikan, al-milk lir-rohin, mazal lir-rohin, tetap miliknya rohin, penggadai yang punya harta yang menggadaikan, tetap miliknya dia secara status, secara kepemilikan. Tapi sekarang ada perbedaan status dari sisi ini, sekarang marhun, tergadai, ya, sebagai barang jaminan. Dalam arti, lihat hukum yang keempat, laisa lirrahin at-tasarrufu fir-rahni bighairi ridhol murtahin. Karena statusnya marhun, meskipun miliknya ar-rahin yang menggadaikan hartanya, meskipun miliknya dia, tapi dia tidak punya hak mengambil tindakan pada barang yang digadai itu tanpa ridho al-murtahin, tanpa ridho pemegang barang gadai itu. Begitu pula sebaliknya. Wala yamlikul murtahinu dhalik. Lebih-lebih lagi ini, al-murtahin, pemegang barang gadai itu yang punya hak, tidak memiliki hak untuk bertindak sesuatu pada barang gadaian itu, karena memang bukan miliknya. meskipun terkait dengan haknya, piutangnya, tapi bukan miliknya. Bighairi ridho rohin, tanpa ridho dari ar-rohin, tanpa ridho dari yang menggadaikan barang, yakni pemilik barang itu. Nah, berarti, perhatikan, dipahami dari sini, apabila rohin, pemilik harta yang menggadaikan barangnya itu, ingin bertindak sesuatu pada hartanya yang digadaikan dan minta izin kepada murtahin, diizinkan berarti boleh. Misalkan ar-rohin ini rumah, misalkan bangunan, dia ingin menjual itu kan, kalau menjual kan ya ini tidak diizinkan oleh al-murtahin, karena kalau dijual ya berarti kan hilang, artinya dia batalkan berarti rohannya karena akan hilang. Diizinkan jika dia mau mengontrakkan, barangnya tetap ada utuh, dikontrakkan, disewakan ya kepada orang yang hendak mengontraknya, berarti kan menghasilkan ini rumah ini, ada sewa kontrakan ya, bayaran kontrakan. Nah, dengan syarat tentunya tidak memudaratkan al-murtahin, dalam arti yang mengontrak itu bukan pengontrak yang tidak bertanggung jawab, yang menempati rumah ngontrak kemudian merusak, pintunya dipecahkan ya, temboknya jadi rusak, susak sana sini, jadi rumah jadi tidak berharga ya. Tentunya selektif memilih orang yang mengontrak, yang bertanggung jawab terhadap rumah itu. Sepakat, silakan. Nah, hasil kontrakannya, pembayaran kontrakannya tiap tahun, jika dibayar per tahun misalkan, itu adalah pertambahan dari rumah itu. Hasil itu adalah bagian dari rumah, artinya mengikut kepada rumah, berarti itu miliknya siapa? Milik ar-rohin, pemilik rumah, pemilik harta yang digadaikan, miliknya dia. Ya. Wajib. Dan itu mengikut kepada al-asal, mengikut kepada rumah itu, hasilnya itu. Nah, ini kan bisa dia jadikan untuk pembayaran utang. Bisa dijadikan untuk pembayaran utang. Lumayan, tiap tahun ada hasil ya, pakai untuk melunasi utang. Nah, sebaliknya, ya, jika atau selain itu, misalkan dicontohkan Ibnu Utsaimin, misalkan ar-rohin, biasanya rohin orang yang berutang kemudian menggadaikan hartanya itu biasanya orang kesulitan biasanya kan. Nah, jadi jika dia minta izin misalkan kepada al-murtahin agar rumahnya yang digadaikan itu bisa tetap dia tempati ya, untuk kepentingan pribadinya ya. Nah, atau dia kalau misalnya dia sewakan, dia kontrakkan, hasil kontrakannya bukan digabungkan ke rumah itu sebagai barang gadai, tapi diambil oleh ar-rohin untuk menafkahi keluarganya ya, hasilnya untuk menafkahi keluarganya. Nah, atau misalkan itu kendaraan, jadi rohan itu kendaraan, dia minta izin kepada al-murtahin untuk tetap dia manfaatkan, dia kendarai ya, maka jika diizinkan oleh al-murtahin tidak masalah dan itu membantu ya. Nah, karena biasanya memang orang yang berutang dan menggadaikan hartanya itu biasanya orang kesulitan. Tayyib. Sebaliknya sekarang, apabila al-murtahin yang minta izin untuk memanfaatkan barang gadaian itu, ya, jika diizinkan, ya, jika diizinkan melakukan tasarruf, ya, kepada barang tersebut oleh pemilik, ya, ar-rahin, boleh, ya, jika memang diizinkan. Nah, jika memang diizinkan. Nah, misalkan penggade mengizinkan kepada al-murtahin untuk menyewakan rumah itu, misalkan untuk disewakan, kontrakkan. Jadi dia yang mengontrakkan ke orang. Boleh. Nah, ketika al-murtahin menerima pembayaran, ya, bayaran sewanya, maka dia hitung sebagai pembayaran utang. Jadi tinggal dia potong. Nah, gitu. Ya, dia potong. Begitu pula yang telah disampaikan sebelumnya, misalkan sawah, ya. Misalkan sawah, sama. Nah, sama. Jika al-murtahin minta izin kepada ar-rohin untuk menggarapnya, ya, jadi berarti modal biayanya semuanya dia yang bertanggung jawab. Kemudian ada hasil, berarti kan ada bagi hasil, karena tanah tetap, sawah itu tetap miliknya ar-rohin. Jadi ada bagi hasil, saya tidak dijelaskan sebelumnya, dan prosentase bagi hasilnya harus standar. Jika itu pinjaman utang qard, supaya tidak mementik manfaat yang menjadi riba. Nah, ya, ada bagi hasil sekian persen nanti. Ya. Tayyib. Jika misalkan ar-rohin ingin memanfaatkan barang gadainya untuk kemaslahatan, dan jika tidak dilakukan maka akan terlantar harta itu, bahkan bisa jadi rusak, kemudian al-murtahin tidak mengizinkan, maka di sini urusannya diangkat ke pihak hakim, pengadilan yang menyelesaikan. Baik. Nah, yang kelima, al-khamis, la yajuzu lil murtahin al-intifa'u birrahn. Tidak boleh bagi al-murtahin memanfaatkan ar-rahn. Ya. Tidak boleh memanfaatkan ar-rahn. Illa an yakuna ar-rahnu markuban aw mahluban fayajuzu lahu an yarkaba al-markuba aw yahlu al-mahlub idza anfaqa 'alayhi. Kecuali apabila rohan itu adalah hewan yang ditunggangi, ya, atau hewan yang memproduksi susu, bisa diperas susunya, maka boleh baginya menunggangi hewan itu atau memerah susunya untuk dia minum, ya, untuk dia manfaatkan secara pribadi. Idza anfaqa 'alaihi, apabila dia yang menafkahi hewan itu. Dalilnya adalah hadis, tidak disebutkan di sini dalilnya, ya. Kami sebutkan hadisnya, hadis Abu Hurairah riwayat Al-Bukhari. Hadis Abu Hurairah riwayat Al-Bukhari. Adh-dhahru yurkabu binafaqatihi idza kana marhunan. Adh-dhahru, punggung binatang, yurkabu binafaqatihi, boleh ditunggangi, ya, binafaqatihi karena dinafkahi, sebanding dengan nafkahnya. Idza kana marhunan, jika dijadikan barang gadai. Walabanud dar yushrabu binafaqatihi. Walabanud dur yushrabu binafaqatihi idza kana marhunan. Walabanud adr yushrabu binafaqati idza kana marhunan. Susu yang diperah darinya boleh diminum karena dinafkahi, sebanding nafkahnya jika dijadikan barang gadai. Wa 'alal ladzi yarkabu wa yashrabun nafaqatu. Wa 'alal ladzi yarkabu wa yashrabun nafaqatu. Wajib atas pemegangnya, yakni al-murtahin, yang menunggangi dan meminum susunya, untuk menafkahinya. Jadi dia menunggangi itu imbalan, dia menafkahinya, ya, dia memerah susunya imbalan dari menafkahinya, sebanding dengan itu. Jangan menunggangi lebih dari biaya yang dia keluarkan untuk menafkahinya. Jangan memerah susunya lebih dari biaya yang dia keluarkan untuk menafkahinya. Ini satu-satunya yang diperkecualikan dalam hadis. Hadis Abu Hurairah riwayat Al-Bukhari. Ya. Selainnya bagaimana? Selainnya bagaimana? Karena begini. Barang gadai itu kan milik ar-rohin. Milik ar-rohin, ya. Yang punya utang. Ya, berada di tangan al-murtahin yang memegangnya terkait haknya sebagai jaminan piutangnya. Karena itu milik ar-rohin, maka tanggung jawab menafkahi, ya, seluruh biaya pengurusan gitu, seluruh biaya pengurusan, pemeliharaan, penjagaan harta ini tetap tanggung jawabnya ar-rohin. Ya, jika misalkan itu yang digadaikan suatu harta yang harus disimpan dalam suatu tempat yang tersegel, ya, terkunci, butuh peti, butuh ini, maka yang membiayai itu, membelikan petinya, segelnya, kuncinya, gemboknya, ya, pemilik harta, ar-rohin. Hanya saja disimpan di tempatnya al-murtahin. Begitu. Ya. Jika itu binatang, maka yang kan butuh makan binatang itu kan, butuh kandang. Nah, siapa yang buatkan kandang? Ar-rohin, yang punya harta, bukan al-murtahin. Asalnya tanggung jawabnya ar-rohin, yang memberi makan, biaya makannya, minumnya, ar-rohin yang mengeluarkan biaya untuk itu, kan hartanya dia, bukan al-murtahin. Begitu pula harta-harta yang lainnya. Jadi seluruh biaya yang terkait dengan penyimpanan, pengurusan, pemeliharaan barang gadai itu tetap tanggung jawabnya siapa? Ar-rohin. Begitu. Nah, tetapi ada izin dari syariat terkait dengan hewan, ya, karena, ya, barangkali agak rumit urusannya jika harus bolak-balik berurusan dengan ar-rohin pemiliknya, dan terkait dengan nafkahnya, biaya makannya, minumnya. Maka diizinkan dari syariat, jika berinisiatif al-murtahin, dia saja yang beri makan, beri minum, nah, kemudian dia manfaatkan, dia tunggangi jika itu bisa ditunggangi, diperah susunya, ya, dia saja nafkahi, kemudian nanti sebagai gantinya dia perah saja susunya. Nah, jika itu tidak bisa ditunggangi, tidak bisa diperah susunya, tidak ada yang bisa diambil manfaat dari situ, ya, dia tetap mengembalikan tanggung jawabnya kepada rohin yang menafkahi. Begitu. Ya. Nah, sekarang selain hewan yang bisa ditunggangi, yang bisa diperah susunya, apakah boleh dikias disamakan hukumnya dengan hewan yang ditunggangi dan diperah susunya dengan metode kias, bahwa boleh bagi al-murtahin, dia yang mengeluarkan biaya kemudian dia mengambil manfaat, misalkan mobil, motor, ya, dia kendarai motor atau mobil itu, kemudian dia ganti bensinnya, dia biaya pemeliharannya, dia yang mengurusi. Terdapat perbedaan pendapat di antara ulama. Ada yang mengatakan bisa dikias, dan sebagian ulama mengatakan tidak bisa dikias, ya, dan boleh jadi ini lebih hati-hati. Jadi satu-satunya yang berdasarkan pendapat ini yang bisa dimanfaatkan murtahin setimpal dengan biaya yang dia keluarkan untuk menafkahi hewan itu, yaitu binatang yang bisa ditunggangi atau diperah susunya. Selainnya tidak bisa dikias. Ya. Berarti imma ar-rohin yang tetap, ya, mengeluarkan biaya setiap dibutuhkan, dia membiayai, ya, pemeliharaan, pengurusan barang gada itu. Imma, ya, misalkan al-murtahin yang membiayai terlebih dahulu, kemudian nanti dia minta, ya, yang jelas dia minta gantinya diganti oleh ar-rohin biaya yang dia keluarkan. Tayyib. Kemudian, ya, apakah boleh bagi al-murtahin memanfaatkan barang gada itu secara gratis? Jadi bukan hewan yang dikendarai, ditunggangi, bukan hewan diperah susunya, dia tunggangi atau dia perah susunya setimpal dengan biaya nafkah yang dikeluarkan, bukan, ya. Artinya dia ingin memanfaatkannya secara gratis. Nah, dia minta misalkan kepada ar-rohin, saya ingin meninggali rumah gada itu daripada kosong, ya, saya tinggali. Ini kendaraan, daripada tinggal begitu saja, ya, saya ingin menggunakannya, mengendarainya. Atau sawah kebun, saya ingin menggarapnya. Tapi, ya, dia garap sawah itu hasilnya untuk dia. Artinya tidak ada sama sekali yang diberikan kepada pemilik, ar-rohin. Jadi dia tinggali rumahnya, bukan dikontrak oleh dia, gratis. Dia gunakan kendaraan itu, dia tidak sewa, ya, gratis. Dia garap sawahnya, hasilnya dia yang ambil. Tidak ada pembagian hasil kepada ar-rohin, pemilik sawah, pemilik gadai, barang gadai itu. Apakah boleh? Ya, apakah boleh hal itu? Nah, ini pembahasan. Karena sebelumnya sudah dijelaskan, apabila ar-rohin yang minta izin kepada murtahin untuk memanfaatkan hartanya, dia ingin tinggali rumahnya daripada kosong, meskipun statusnya barang gadai, tapi dia ingin tinggali, diizinkan oleh murtahin, tidak ada masalah, karena itu memang miliknya. Kendaraan itu ingin tetap dia pakai, ketika dia butuh dia pakai, ketika dia butuh dia pakai, ketika tidak sudah tidak butuh, dikembalikan lagi, ya, ke tempatnya. Diizinkan oleh murtahin, tidak masalah, karena memang miliknya. Ya. Dia ingin garap sawahnya, diizinkan oleh murtahin, tidak masalah, karena memang miliknya. Adapun al-murtahin, barang gadai itu bukan miliknya, hanya saja tergadai di sisinya sebagai jaminan haknya. apakah boleh dia memanfaatkannya secara gratis? Ada rincian yang sudah ana sampaikan sebelumnya dan ana tekankan itu tidak boleh dan itu riba, karena itu banyak, itu yang banyak terjadi muamalah di keumuman masyarakat kita. Nasallallahu salam wal afiyah. Mereka rata-rata makan riba. Jadi meminjamkan uang kepada seseorang, biasanya butuh uang banyak, mau menikahkan anaknya atau bayar uang sekolah dan semisalnya, begitu ya. Ya, butuh uang banyak. Akhirnya dipinjami, diutangi, tapi rohannya adalah sawah biasanya atau kebun dan semisalnya. Nah, oleh al-murtahin digarap, diambil hasilnya oleh dia tiap tahun untuk dirinya pribadi. Riba. Kenapa? Karena itu adalah piutang yang mengambil manfaat sebagaimana telah kita pelajari pada pembahasan qard, pinjaman utang. Begitu pula jika itu rumah yang dikontrakkan atau mobil yang disewakan, ya. Dia ambil, dia sewakan, dia kontrakkan, hasilnya diambil oleh al-murtahin. Nah, dia manfaatkan. Tidak dianggap bagian dari pembayaran utang. Berarti dia sudah mengambil manfaat dari piutangnya. Ini riba. Ini riba. Kullu qardin, apakah idahnya? Meskipun hadis tentang ini dhaif, tapi terjadi ijma' di kalangan ahli fiqh. Dan ada fatwa Ibn Abbas, ya, radhiyallahu anhuma, dan sahabat yang lain. Apa? Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Fahuwa riban. Setiap qard, pinjaman utang. Ya. Utang yang murni pinjaman gitu lah. Bukan jual beli, bukan. Murni utang yang sifatnya pinjaman. Ya. Yang memetik manfaat maka itu riba. Ini jelas ya. Yang kedua, jika rohon itu terkait dengan hak utang selain qard, selain pinjaman. Misalkan utang jual beli. Utang jual beli. Antara keduanya terjadi transaksi jual beli, ini tidak bisa bayar kontan. Maka di kredit, ya, cicil. Atau antara kedua belah pihak terjadi transaksi kontrakan. Ya, mengontrak. Dan dia tidak bisa bayar kontan, melainkan di kredit. Dan selainnya, yang jelas utang itu bukan murni pinjaman, bukan qard. Babnya bukan qardun yang sudah kita pelajari pada bab sebelumnya. Bukan murni pinjaman, tapi utang terkait dengan transaksi selain qard, selain pinjaman utang. Apakah itu jual beli atau sewa menyewa, ya. Nah, kemudian pemilik hak minta dari yang berutang ini rohan, barang yang digadaikan sebagai jaminan. Nah, kemudian al-murtahin diizinkan oleh ar-rohin, pemilik harta gadai itu yang punya utang ini, mengizinkan kepada al-murtahin yang punya hak, yang memegang barang gadai itu, untuk memanfaatkannya secara gratis. Imam Ahmad membolehkan. Dan ini ditarjih oleh Ibnu Qudamah. Al-Lajnah Da'imah yang dipimpin oleh Ibnu Baz telah berfatwa membolehkan. Tetapi dengan syarat. Dengan syarat itu bukan imbalan penangguhan pembayaran utangnya dari waktu yang ditentukan. Misalkan sudah halal ajal, sudah tiba batas akhir pelunasan, ya, sudah tiba batas akhir pelunasan, dia sudah harus melunasi utang transaksi jual belinya tadi misalkan, tapi dia tidak mampu, akhirnya oleh yang punya hak al-murtahin diinzor, dia ada inzor, ditangguhkan, boleh, enggak ada masalah. saya masih beri waktu ya sekian bulan ke depan, tetapi saya minta saya tinggal di rumah itu, tapi saya minta kendaraannya dipakai. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Nah, jika itu dijadikan imbalan, indhor, penangguhan pembayaran utang, maka tidak boleh. Ya, pada fatwa al-lajnah da'imah yang dipimpin oleh Syekh bin Baz. Tayyib. Bisa difahami? Kalau misalkan al-murtahin ini yang bertanya gantum, sebagian kalian menjawab al-murtahin minta daripada rumah itu kosong saya yang tinggali, saya kontrak. Ya, standarnya rumah itu kalau dikontrak 5 juta per tahun. Ya, jadi saya itu standarnya. Jadi saya kontrak saja, saya bayar, tetapi 4 juta saja ya. Saya bayar 4 juta saja, ya kan. Ya, begitu. Di lobi 4 juta aja. Akhirnya ini mengiyakan. Ya, karena merasa, ya bagaimana, masalahnya dia juga punya utang, akhirnya diiyakan. Hah? Nah. Boleh tidak? Bayarannya tidak standar. Boleh tidak? Siapa yang jawab? Daud. Boleh enggak? Tidak boleh. Mutlak. Biduni tafsil, tanpa rincian. Hah? Tidak boleh. Seron. Tidak boleh. Tidak boleh apa boleh? Hah? Boleh. Antum berselisih ya. Ini mengatakan tidak boleh, ini mengatakan boleh. Ah. Siapa lagi? Entah bang. Yahya. Boleh jika keduanya ridho. Ini memang gak ada yang dipaksa ini. Gak ada yang dipaksa. Ridho-ridho saja. Ya Allah alam di hatinya ya. Di hatinya yang paling dalam. Yang jelas secara lisan ini ridho-ridho saja gitu. Boleh gak? Atau misalkan anggap ridho. Suka rela memang hatinya tulus merelakan. Boleh begitu? Begitu kan maksud antum? Ini jawaban ketiga. Tayyib. Jawaban lainnya? Sudah tiga fatwa yang keluar ini. Nah, sudah tiga jawaban. Ammar. Boleh. Yang punya jawaban lain angkat tangan. Yang ingin mengajukan jawaban lain, kalau hanya boleh atau tidak boleh kan sudah ada. Yang punya jawaban lain angkat tangan. Farid, mau menjawab? Hah? Muhammad? Fadhal. Hah? Daman? Yusuf? Qais? Hah? Gak ada? Dari sebelah sini gak ada juga? Gak ada yang punya jawaban lain? Sudah ditutup? Fauzan. Gak ada, Antum kok menoleh ke belakang? Antum? Hah? Apa? Tidak ada jawaban? Kelas? Abror. Sepertinya itu mau menjawab sesuatu. Fadhal, ha? Ha? Boleh? Kalau? Karena sama-sama untung. Nah, ini ada tambahan hujjah. Nah, ada nilai plusnya. Ada lain lagi? Hah? Kelas? Sudah cukup? Kita mau lihat yang mana jawaban yang benar? Tidak ada yang benar. Tidak ada yang benar. Yang benar dirinci seperti rincian tadi. Kalau itu qard, kalau itu pinjaman murni, utangnya murni pinjaman, maka tidak boleh. Kenapa? Karena bayarannya tidak apa tadi? Tidak standar. Harusnya 5 juta standarnya, dibayar hanya 4 juta atau semisalnya, karena dia punya hak padanya sehingga dimurahi, ya. Maka ada manfaat dia petik dari situ. Ada manfaat dia petik karena tidak standar. Maka itu riba. Tayyib. Adapun yang lainnya, utang transaksi jual beli tidak masalah. Ya, karena tidak berlaku kullu qardin jarra naf'an. Jadi yang memetik manfaat dari piutang itu yang riba itu qard. Makanya istilah-istilah itu harus dikuasai, itu difahami. Qardun pada bab yang sudah kita pelajari sebelumnya itu murni pinjaman, utang yang murni pinjaman. Adapun utang karena transaksi jual beli, kredit dan semisalnya, maka tidak masalah. Faham sekarang? Hah? Sudah faham? Semuanya faham ya? Ingat rincian itu. Yang terakhir kita selesaikan. As-sadis al-marhunu amanatun fiyadil murtahin. Barang gadai itu adalah amanah di tangan al-murtahin. Di tangan al-murtahin, pemegang barang gadai. La yadmanuhu illa bitta'addi. La yadmanuhu illa bitta'addi. Dia tidak bertanggung jawab ganti rugi atas kerusakan barang gadai kecuali bitta'addi, kecuali dengan melakukan pelanggaran, dengan melakukan kesalahan, pelanggaran. Jadi ya, dia melakukan tindakan yang tidak sesuai prosedur. Tidak sesuai prosedur. Jadi itu kesalahan tindakan, pelanggaran tindakan, menyalahi prosedur sehingga rusak, maka dia bertanggung jawab. Adapun jika dia tidak menyalahi prosedur, ya, tidak melakukan kesalahan pelanggaran terhadap barang gadai itu, terjadi kerusakan murni musibah. Allah timpakan musibah, maka dia tidak boleh dituntut ganti rugi. Karena tidak ada kaitannya dengan dia. Musibah dari Allah SWT. Tayyib. Fa'idha hallad daynul ladhi bihi rahnun. Kemudian apabila tiba waktu pelunasan utang. Hallad dayn. Yani tiba waktu pelunasan utang. Alladhi bihi rahn. Yang dijamin dengan barang gadaian itu. Wajaba alal madini sadaduhu. Wajib atas al-madin, pihak yang berutang, sadaduhu, untuk melunasi utangnya. Karena sudah tiba waktu pelunasan yang disepakati. Fa in imtana'a, kemudian apabila yang berutang tidak mau melunasi utangnya, ajbarahul hakimu, pihak hakim, hakim di pengadilan memaksa dia bertindak memaksa dia untuk melunasi utangnya. Fa inim tana'a habasahu. Apabila tetap sudah dipaksa oleh pihak hakim, tetap tidak mau melunasi utangnya, habasahu, dia dipenjara, ditahan, dipenjara oleh al-hakim. Wa azzarahu, dan ditazir, dihukum. Dihukum, dipenjara misalkan sekian waktu, ya. Wajib agar dia menyadari kesalahannya. Hatta yuwaffiya ma alaihi minad dain, ditahan di penjara sampai dia mau melunasi utangnya. Au yabi'ar rahna, atau dia mau menjual barang gadai itu, atau dia mau menjual barang gadai itu, ya. Wa yusaddida min qimatihi, dan dia melunasi utangnya dari penjualan barang gadai itu. Jadi dia punya dua pilihan. Dia melunasi utangnya. Kalau alasannya tidak mampu, tidak ada uang, ya sudah, berarti barang gadainya dijual. Diuangkan, kemudian dipakai untuk melunasi utang. Jika dia tidak mau, yang pertama tidak bisa, yang kedua juga tidak mau, ya sudah, pengadilan. Pihak hakim punya wewenang memaksa dia. Harus. Karena itu haknya orang, harus dibayar, harus dikembalikan. Dia tetap tidak mau, ya sudah, harus ditazir dia. Harus dihukum sampai jera, sampai sadar. Ya sudah, ditahan saja, disekap saja dalam penjara misalkan. Sampai tidak akan dilepas sampai dia mau melunasi utangnya, atau dia mau menjual barang gadaian itu untuk kemudian, ya, hasil penjualannya dipakai untuk membayar utangnya. Ya, begitu hukumnya, barakallahu fikum. Jika ada selisih ketika dijual, ternyata hasil penjualannya harganya lebih tinggi daripada utangnya, maka dia tetap hanya membayar senilai utangnya saja, selebihnya tetap kembali ke tangan ar-rohin, ke tangan pemilik harta itu. Ya, begitu, barakallahu fikum. Selesai sampai di sini, jazakumullah khairan, subhanallahi walhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.